Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah, sebelum saya masuk ke materi, ada satu pengumuman yang ingin saya sampaikan. Insyaallah hari Jumat ini ada Syekh Palestina yang akan datang ke Bandung yang dibawa oleh KNRP, dan saya sudah kontak dengan KNRP dan Syekh. Kalau di Al-Latif nggak ada kegiatan, mungkin malam Ahad kita bisa mengadakan acara semacam apa ya, orasi dari Syekh Palestina, sekaligus mungkin semacam dialog. Kalau di antara kita nanti ada yang penasaran, pengen tahu hal-hal yang selama ini jadi pertanyaan kita, bisa langsung nanya kepada narasumbernya. Dan insya Allah mereka katanya udah menjadwalkan, kalau relatif siap, malam Ahad Syekh ini akan datang dan acaranya dimulai bareng Isya. Ada acara gak? Gak ada ya, alhamdulillah. Jadi nanti insya Allah pengumumannya malam Ahad kita adakan acara orasi bersama Syekh dari Palestina, sekalian itikaf malamnya kita qiyam, karena bulan ini kan kita belum qiyam ya, sekalian kita qiyam. Cuma nggak tahu nih paginya gimana Pak Elri nih komandannya. Itikaf boleh Pak Elri malam hari ini, itikaf nggak apa-apa, terus paginya istirahat berarti atau mau lari? Santai aja ya. Oh, iya. Jadi malamnya sekalian kita itikaf, sebelum tidur kita tilawah dulu beberapa ayat, nanti bangun salat. Ini pengumuman, saya takut nantinya lupa. Baik, ikhwah sekalian, nanti tinggal kita jarkom dan kita beritahu yang lain untuk datang pada malam Ahad, sekaligus memotivasi kita untuk launching program One Heart for Gaza yang dari masih dalam proses kita lakukan. Baik, ikhwah sekalian, kita akan melanjutkan kajian biografi Nuruddin Mahmud Zinki dalam kitab Ar-Rawdatain fi Akhbarid Daulatain An-Nuriyah was-Salahiyah. Hari ini kita akan membahas salah satu program penting yang dibuat oleh Nuruddin Zinki, sehingga muncullah sebuah peradaban Nuriyah di Syam, Damaskus. Dan mudah-mudahan ini juga akan kita tiru untuk membangun peradaban yang baik, peradaban Islamiyah di Indonesia dan di seluruh dunia insyaallah. Sebelumnya kita akan tilawah dulu satu ayat Al-Qur'an di dalam ayat 122. Silakan kita buka mushaf surat At-Taubah ayat 122. Surat 9 surat At-Taubah ayat 122. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ Kepada kaum mereka ketika mereka kembali kepada mereka, ketika kaum itu kembali kepada mereka, supaya mereka mendapatkan peringatan. Ikhwah sekalian, salah satu program penting yang dibuat oleh Nuruddin Zinki yang kemudian setelah 20 tahun akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang besar kepada kaum muslimin dengan dibebaskannya Palestina dari tangan orang-orang salib. Program penting itu adalah seperti yang saya sebut pada pertemuan sebelumnya, Nuruddin membangun banyak sekali sekolah-sekolah dan majelis-majelis ilmu di seluruh negara kekuasaannya. Ini adalah fondasi dari peradaban. Ini adalah akar dari pohon kemenangan. Dan ini sangat difahami oleh Nuruddin dan tidak mengherankan karena dia selain seorang raja, selain seorang prajurit, dia juga seorang ulama. Sehingga dia tahu betul apa yang harus dia lakukan untuk membangun sebuah peradaban negara Islam yang besar. Dia tidak meraba-raba. Dia tahu betul. Di samping itu, selain dia faham dan dia juga dikelilingi oleh banyak ulama, sehingga arah dari dakwahnya itu jelas, visinya itu jelas. Visinya bukan untuk hari esok, tapi visinya untuk sekian tahun yang akan datang. Sehingga salah satu fondasi yang dibangun oleh Nuruddin sejak awal-awal Nuruddin jadi raja menggantikan ayahnya adalah membuat majelis-majelis ilmu yang berorientasi kepada pergerakan. Membuat sekolah-sekolah yang semuanya berorientasi kepada pergerakan. Baik sekolah-sekolah yang sifatnya agama, syariat, ataupun sekolah-sekolah umum. Ada yang mempelajari agama secara khusus, ada yang mempelajari ilmu-ilmu yang lain secara umum, tetapi semuanya punya orientasi pergerakan. Semuanya diarahkan untuk punya visi dakwah Islam fi sabilillah. Ini yang dilakukan Nuruddin, sehingga membuka jalan yang sangat luar biasa bagi mudahnya perjalanan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kalau kita membandingkan ikhwah sekalian, ini adalah strategi setiap mujaddid yang Allah kirim ke muka bumi. Di antara mujaddid-mujaddid Islam, selalu kalau kita membaca sejarah Islam, kita membaca nama-nama besar seperti Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Khatib Al-Baghdadi, Imam Syafi'i, dan seterusnya, atau nama-nama dalam kalangan para mujahidin dan para khalifah, Umar bin Abdul Aziz, Muhammad Al-Fatih, Nuruddin, Salahuddin, dan seterusnya, kita selalu menemukan cara yang sama untuk membangun sebuah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu tidak didapatkan dalam waktu sehari dua hari, dan tidak didapatkan dengan kebetulan. Kemenangan yang besar itu direncanakan dengan matang, penuh kesabaran dalam kurun waktu yang bertahun-tahun. Itu yang direncanakan oleh Nuruddin sejak dia menjadi khalifah. Dan kita tahu kondisi saat itu begitu sulitnya, gak jauh beda dengan kondisi kita sekarang. Tetapi dengan perencanaan yang visioner seperti ini, akhirnya 10 tahun setelah dia mendirikan madaris, sekolah-sekolah yang berorientasi kepada pergerakan, dia mendirikan majalis, majelis-majelis ilmu yang berorientasi ke pergerakan. 10 tahun kemudian dia memiliki prajurit yang siap untuk mengalahkan semua pasukan salib. Prajurit yang bukan hanya bisa menggunakan pedang dan tombaknya, tetapi punya pemahaman Islam yang matang, tafaqquh fiddin, sehingga akhirnya Nuruddin memperoleh kemenangan demi kemenangan yang masih sifatnya mempersatukan kaum muslimin. Lalu nanti Allah berikan lagi kemenangan yang lebih besar kepada Salahuddin Ayyubi. Dan ini semuanya hasil dari Madrasah Nuriyah. Madrasah Nuriyah disebut dengan Madrasah Nuriyah. Madrasah di sini artinya pendidikan era Nuruddin Zinki. Di setiap tempat, bahkan kita tahu kemarin saya sebutkan, Nuruddin menghabiskan setengah dari anggaran negaranya untuk pendidikan yang berorientasi pergerakan. Mungkin bedanya dengan di zaman kita sekarang, banyak pendidikan Islam, baik yang formal ataupun tidak formal, cuma orientasinya itu beda-beda. Ada yang orientasinya itu adalah karir akademik dengan mendapatkan ijazah-ijazah yang tinggi, yang bagus, yang apa nilainya tinggi-tinggi. Sehingga orang bertanya ketika kita buat sekolah Islam, ditanya itu ijazahnya diakui apa tidak, itu dapat sertifikat dignas atau tidak. Ini orientasinya adalah orientasi karir akademik. Sehingga kalau ada sekolah yang tidak ada legalisasi dari dignas atau depak, dianggap ini sekolah tidak menjamin masa depan, tidak memberikan apa namanya bushro, ya, meragukan gitu. Padahal kurikulumnya bagus, kemudian hasil dari pendidikan di situ luar biasa. Salah satunya itu di Indonesia misalnya Lipia. Lipia itu tidak diakui di Indonesia. Salah satu sebabnya enggak diakui karena di situ tidak ada pendidikan Pancasila. Kan enggak masuk dalam kurikulum kita kalau kayak gitu. Enggak ada pendidikan Pancasila. Tetapi kurikulum Islamnya itu luar biasa, dan kita tahu lulusan-lulusan Lipia itu rata-rata ke Mesir dan ke Madinah. Dan pulangnya rata-rata jadi aktivis dakwah, baik dari Salafi atau gerakan-gerakan yang lain. Ini artinya kalau orientasinya adalah akademik, maka kita tidak akan mendapatkan hasil rijal yang kita inginkan dari rahim tarbiyah. Enggak akan dapat. Atau ada yang pendidikannya orientasinya lebih kepada sekedar menambah wawasan, tamattu akli, sensasi berpikir. Sehingga kita buat dialog-dialog, berbagai macam dialog yang hadir di situ adalah orang-orang yang pemikir, orang-orang yang senang untuk mengolah berbagai macam wawasan, informasi, debat segala macam, mereka senang sehingga dapat sensasi di situ. Dan saya dulu pernah terjebak dalam dialog seperti ini. Ketika di Mesir, saya senang dengan aliran liberal. Saya walaupun enggak sampai menjadi orang liberal, tapi saya sering mengikuti kajian-kajian liberal di Mesir. Waktu itu disebut dengan Mizan. Kita punya banyak kajian, kajian tafsir kritik terhadap Al-Qur'an yang dikasih nama hermeneutika. Ini teori kritik Injil dipakai untuk Al-Qur'an. Kemudian kajian kritik terhadap para tokoh-tokoh Islam dengan mengagungkan tokoh-tokoh barat. Semua ini hanya mencari sensasi berpikir saja. Tapi enggak ada ujungnya, enggak jelas visinya kemana, kecuali semakin bingung. Makin banyak tahu makin bingung, makin banyak baca makin bingung, dan makin enggak bersemangat kepada Islam. Ini juga banyak. Ada lagi yang orientasinya terlalu pendek, yaitu sekedar mengisi waktu luang, sekedar untuk mendapatkan ketenangan spiritual, sehingga dia mencari majelis-majelis ilmu yang materinya tidak terlalu berat, yang materinya itu tentang semangat sabar, ikhlas, ridho, dan seterusnya. Dan dengan pemateri yang kalau gak bisa membuat dia tertawa, bisa membuat dia menangis. Antara dua, membuat dia tertawa atau membuat dia menangis, sehingga di situ dia mendapatkan semacam hiburan spiritual. Dan ini juga, majelis ini sudah lama, dengan tablik akbarnya, dengan ta'lim-ta'lim ibu-ibunya, dengan khutbah jumaatnya, dengan ta'lim di masjidnya. Udah semua masjid mengadakan majelis-majelis ilmu seperti ini. Tapi orientasinya bukan pergerakan. Sehingga walaupun sudah belasan tahun majelis seperti ini dibuat, kita tidak melihat ada perubahan yang signifikan di tubuh umat Islam di Indonesia. Kita punya banyak tokoh-tokoh mubalik yang handal sejak zaman Zainuddin MZ. Kemudian setelah Zainuddin MZ, sekarang anaknya MZ juga gitu ya. Kemudian nanti ada Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, ada Ustaz Jeffrey, ada Ustaz, banyak para mubalik-mubalik yang hebat, yang bagus dalam performannya. Tetapi bukan salah mereka, masalahnya adalah kita tidak terprogram. Sehingga apa yang disampaikan itu sekedar menjadi tambahan wawasan atau menjadi sedikit nasihat untuk kehidupan sehari-hari. Ini biasanya adalah tabiat dari masyarakat yang sudah kebingungan kepada orientasi peradaban. Jadi tabiat masyarakat yang bingung untuk harus kemana mereka melanjutkan sejarah mereka adalah mereka hanya berpikir tentang hari ini. Baik yang aliran keras ataupun yang aliran pertengahan. Kalau yang aliran keras, dia berpikir untuk hari ini pokoknya gimana caranya hancur atau hilang atau dan segala macam. Reaksioner. Atau yang aliran pertengahan, yang penting untuk saya bisa hidup untuk hari ini. Hal seperti ini tidak akan memberikan dampak dalam waktu panjang yang besar, tidak akan memberikan, hanya menjadi riak-riak sejarah saja. Dan itu juga terjadi di zaman Nuruddin. Udah banyak ta'alim ulamanya banyak, dan kita kenal ada Ibnu Asakir. Ibnu Asakir sebelum munculnya Nuruddin, seorang ustaz, seorang ulama yang mengajar di masjid, tetapi orientasinya bukan pergerakan. Banyak khutbah-khutbah Jumat itu memenuhi setiap masjid, dan Jumat itu selalu penuh, sama kayak di zaman kita juga. Jumat penuh, tetapi khutbahnya tidak punya orientasi pergerakan, sehingga seringkali membuat orang mengantuk ketika mendengarnya. Atau bahkan lebih parah lagi, ketika dia dalam penjajahan Inggris, misalnya di Mesir, khutbah Jumat itu diseleksi oleh pemerintahan Inggris harus dalam bentuk teks, sehingga khatib tidak boleh ceramah kecuali dengan membaca teks. Sama seperti yang terakhir terjadi di Masjidil Haram. Kalau antum sholat Jumat di Masjidil Haram, itu khatibnya membaca teks. Kenapa? Enggak boleh mengkritisi raja, enggak boleh bicara politik, tidak boleh bicara tentang jihad, tidak boleh bicara tentang isu kemanusiaan ataupun isu umat Islam, Palestina, Suriah, dan seterusnya. Benar-benar diarahkan dengan sesuai kepentingan politiknya pemerintah dan penjajah. Artinya ceramah, taklim, sekolah Islam itu ada di mana-mana. Tetapi ketika tidak punya orientasi pergerakan, itu tidak ada artinya bagi kaum muslimin. Sehingga kita menemukan sekolah-sekolah Islam kita di dalamnya orang pacaran. Sekolah-sekolah Islam kita di dalamnya orang malah maaf berzina. Justru orang yang masuk ke sekolah itu akhirnya keluarnya jadi enggak benar. Kenapa? Enggak punya orientasi pergerakan, enggak punya orientasi da'awi. Dan ini terjadi di Indonesia dan terjadi juga di seluruh dunia, kecuali sebagian kecil saja yang punya orientasi pergerakan. Makanya saya membandingkan Gaza itu negara yang sulit, kota yang susah sekali, 24 jam dalam penjajahan, diisolasi oleh Israel sehingga gak bisa kemana-mana, dikepung dengan tembok yang tinggi, kedalaman yang luar biasa, susah sekali hidup di sana. Tetapi di sana ada universitas, namanya Universitas Gaza. Universitas Gaza ini pendidikannya tentang insinyur, kemudian teknik mesin, apa segala macam. Cuma semua mahasiswanya ini punya orientasi pergerakan. Sehingga lulusan-lulusan dari situ, tersebutlah salah satu namanya di antara mereka adalah Yahya Ayyash. Yahya Ayyash, orang yang pertama sekali mengajarkan tentang teknik membuat senjata yang canggih kepada Hamas, yang kemudian muncullah yang namanya Brigade Al-Qassam. Sehingga sampai sekarang Brigade Al-Qassam ini bukan sekedar membeli senjata. Mereka tidak beli senjata, mereka buat senjata sendiri. Seperti kita di Pindad, kalau kita bisa buat senjata sendiri karena kita negara yang merdeka. Tapi mereka dengan kondisi yang sulit, satu kota kecil yang lebih kecil dari Bandung, itu bisa buat senjata yang lebih canggih dari kita. Dengan snipernya yang laras panjang bisa nembak 2,5 km. Ini jarang sekali ada di dunia. Orang yang bisa nembak dalam jarak 2,5 meter dan 2,5 km dan pas dengan sasarannya. Belum lagi nanti pesawat drone. Mereka sudah memproduksi pesawat drone tanpa awak yang mencari tahu tentang pusat-pusat persenjataan Israel, dan sudah direkam wilayah Israel semuanya, di mana posisi-posisi yang strategis sudah diketahui oleh Hamas. Kemudian rudal, gimana cara mereka membedah rudal Israel yang jatuh ke Gaza tanpa meledak? Ini kebesaran Allah. Jatuh rudal ke Gaza tapi enggak meledak, terus dibedah sama mereka, dihancur, dipreteli, dibuat lagi rudal yang baru ditembakkan ke Israel dan bisa melewati Iron Dome. Kerjaan para insinyur-insinyur jeniusnya Israel tapi lewat. Enggak berlaku itu Iron Dome. Cuma 30% yang kena Iron Dome, 70% masuk ke Tel Aviv dan Israel. Ini semuanya hasil dari pendidikan-pendidikan umum yang berorientasi kepada pergerakan. Nanti dari sisi agama muncul para anak-anak hafiz Al-Quran dalam waktu sebulan dua bulan, dan itu pun orientasinya pergerakan. Di penjara mereka membuat majelis ilmu di penjara. Para tokoh-tokoh Hamas yang di penjara itu buat kaderisasi di penjara. Orang masuk penjara hafal cuma juz 30, keluar dari situ sudah hafal 30 juz. Ini semuanya adalah fondasi dari sebuah kemenangan peradaban. Makanya salah satu yang diserang dalam tubuh kaum muslimin itu adalah anak mudanya dan sistem pendidikannya. Kalau ini udah kena, udah gak usah berharap akan dapat apa-apa. Gak akan dapat apa-apa, karena anak muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pendidikan kita adalah akan mempengaruhi cara berpikir kita nanti di masa yang akan datang. Pilihan-pilihan hidup kita, sikap-sikap kita, ide-ide kita itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan kita. Antum bisa bandingkan saja cara berpikir Ustadz lulusan Al-Azhar dengan cara berpikir Ustadz lulusan Universitas Madinah. Itu beda. Yang lulus dari Madinah dengan yang lulus dari Mesir, itu beda cara berpikirnya. Bukan dibuat-buat, emang kayak gitu. Kenapa demikian? Karena emang basic pendidikannya berbeda. Nah, orientasi di sana itu berbeda. Yang lebih ditekankan itu berbeda. Kalau dari Madinah dan Mekah identik kepada menjaga keutuhan akidah, dia menjaga syariat, dia kepada sunnah, dan itu bagus, penting juga. Kalau yang dari Mesir lebih banyak orientasinya itu kepada pergerakan dan peradaban, islah, nahdoh, dan seterusnya. Kalau nanti yang di Irak atau di Syam, biasanya arahnya ke jihad karena emang negaranya kacau, terus perang. Ini beda-beda nih tabiatnya. Kalau antum bandingkan saya dengan Ustadz Rahmat saja, beda kan? Saya dari Mesir, beliau dari kalau nggak salah dari Syam, dari Damaskus apa dari Irak, sehingga gaya berpikirnya beda dan semua itu dibutuhkan. Artinya apa? Pendidikan itu mempengaruhi cara berpikir seseorang. Itu penting. Makanya di Mesir itu rata-rata jenderal militer itu semuanya pendidikannya tuh Amerika. Sehingga ketika mereka pulang ke Mesir, walaupun mereka berbahasa Arab, walaupun mereka hafal Quran, karena rata-rata mereka hafal Quran, orang jenderal juga hafal Quran. Saya pernah sholat di masjid militer kayak masjid di Pusnif. Saya sholat di situ, yang ngimamin itu bintang 3. Ternyata bacaannya tuh di tengah-tengah Al-Quran yang jarang orang hafal itu, kecuali memang dia penghafal Quran. Dan bagus bacaannya, artinya dia biasa menghafal Quran di sana. Tapi ternyata para penghafal Quran ini justru mereka juga yang menembaki para demonstran sampai 1000 orang sehari di Maidan Rabah. Itu para penghafal Quran, itu sniper-sniper itu penghafal Quran itu. Tetapi pola pikirnya bukan dari Quran yang dia hafal, dari pendidikan basicnya ketika dia disekolahkan sekitar 4 tahun di Amerika. Jadi ada semacam ternak jenderal. Kalau di Indonesia ada ternak jenderal sebagiannya oleh orang-orang yang para pengusaha Tionghoa. Kalau di Mesir ternak jenderalnya oleh Amerika, sehingga nanti bisa diarahkan pola pikirnya. Ini artinya kalau dalam bahasa kasarnya mungkin cuci otak kali ya, bahasa kasarnya. Pendidikan itu penting. Dan inilah yang dilakukan oleh Nuruddin Zinki, membangun sebuah sistem tarbiyah yang berorientasi kepada pergerakan, sehingga dari rahim tarbiyah yang subur ini lahirlah rijal, mujahid, dakwah, dai, dan para ulama fi sabilillah. Dari rahim tarbiyah. Makanya saya katakan dalam pembahasan tentang konsep pergerakan kita, saya pernah menuliskan bahwa selalu rijal-rijal dalam Islam itu lahirnya dari rahim tarbiyah. Sehebat apapun, sepintar apapun, seprofesor apapun, kalau dia tidak mengecap tarbiyah harakah, maka kepintarannya itu tidak akan bermanfaat bagi Islam. Hanya untuk karir dia secara pribadi. Dia seorang profesor di bidang apa, misalnya geologi, tapi dia nggak punya visi harakah, maka dia akan menggunakannya untuk karir yang makin bagus. Kemudian dia nanti jadi di BUMN, kemudian jadi menteri ini, jadi menteri itu, dan seterusnya, sampai balik lagi ke kampus misalnya. Ini hal yang sering kita lihat menjadi fenomena sehari-hari kita. Lihat di ITB, bukankah di situ banyak profesor? Tapi berapa di antara profesor itu yang punya visi pergerakan? Dan anak-anak yang sekarang seusia Muzammil, yang lagi S1, kelak juga akan menjadi minimal doktor atau profesor. Kalau tidak dididik dari sekarang visi pergerakannya, nanti dia juga akan sama dengan dosen-dosennya, seorang profesor yang tidak punya visi pergerakan. Dan kalau tidak punya visi pergerakan, pasti dia nggak punya visi peradaban. Dan kalau nggak punya visi peradaban, kita nggak akan pernah maju. Ya gini-gini aja. Walaupun banyak ilmuwan di dalamnya. Kalau banyak pengusaha, yang ada adalah cinta dunia. Kalau dia tidak punya visi pergerakan. Tapi di masa sahabat, ada ilmuwan visinya pergerakan. Ada pengusaha visinya pergerakan. Ada prajurit visinya pergerakan. Ada raja visinya pergerakan. Ada ulama. Ulama pun, walaupun dia profesor di bidang tafsir, kalau dia tidak punya visi pergerakan, itu pun nggak ngaruh. Dan itu sudah banyak buktinya. Dia seorang ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih, tapi dia nggak punya visi pergerakan. Ilmunya hanya bisa dia sampaikan dalam bentuk kuliah, ceramah khutbah Jumat, ceramah Ramadan, dan majelis taklim. Ini semuanya tidak terlalu berpengaruh kepada pergerakan dan peradaban Islam. Makanya bukan saya mengecilkan taklim. Saya sekitar 7 tahun ini bergelut di dalam taklim ibu-ibu, khutbah Jumat dan seterusnya. Tapi saya tidak melihat ada kemajuan, progresivitas yang signifikan itu gak terlalu terlihat. Bahkan kadang-kadang agak klise gitu. Udah rajin taklim sekian tahun, tetapi apa yang kehidupan sehari-harinya itu gak mencerminkan hasil ilmu yang dia dapatkan. Ini karena tidak berorientasi kepada pergerakan, lebih kepada hal-hal yang tadi, tamattu, sensasi saja. Makanya Nuruddin paham banget tentang ini. Dia seorang pembelajar yang banyak menelaah kitab-kitab kuno dari zaman Rasulullah sampai zaman dia tahun 400-an, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan dia punya kesempatan dengan menjadi seorang raja, walaupun kerajaannya kecil, cuma satu kota Damaskus, satu kota Aleppo. Tetapi dengan visi yang luar biasa, akhirnya dia mulainya bukan dengan upaya militer. Dia sadarkan dulu dengan membangun sekolah-sekolah, lalu dari sekolah-sekolah itu muncullah prajurit-prajurit yang siap dengan pemahaman yang visi pergerakan. Akhirnya banyaklah prajuritnya, semakin besar, dia kuasai dari mulai Maroko sampai ke Yaman. Dari paling utara sampai ke selatan. Setelah itu baru nanti dia wariskan hasil kerja kerasnya ini kepada Salahuddin. Dan Salahuddin tinggal menikmati saja. Para rijal yang telah lahir, sudah siap dipanen dari rahim tarbiyahnya Madrasah Nuriyah. Itulah sebabnya Nuruddin sangat konsen dalam pendidikan, baik majelis ilmu di masjid atau majelis ilmu di dalam madrasah-madrasah syariat atau madrasah-madrasah umum. Dia menginvestasikan banyak sekali anggaran negara untuk pendidikan ini. Dia membiayai banyak ulama sehingga muncul namanya kebijakan. Pasti ada pro dan kontra, muncul berbagai macam kritikan dari para kalangan-kalangan tertentu mengatakan, ya Nuruddin, engkau menghabiskan biaya yang sangat besar untuk para ulama dan para pelajar, sedangkan kita butuh juga untuk orang lapar dan segala macam. Krisisnya macam-macam, ada kelaparan. Bahkan di zaman Nuruddin pernah terjadi gempa 2 kali yang sangat dahsyat di Damaskus, sampai Damaskus itu runtuh dengan gempa yang luar biasa. Dan itu butuh biaya untuk renovasinya. Artinya dia dikritisi karena kebijakan di soal pendidikannya. Tetapi dia paham betul, ini yang paling penting di antara sekian banyak program. Akhirnya mereka menikmati hasilnya setelah 20 tahun kemudian. Jadi era 20 tahunnya Nuruddin adalah era membangun fondasi sebuah peradaban. Dan Salahuddin era untuk memetik kemenangan demi kemenangan dari pohon yang sudah tumbuh selama 20 tahun di masa Nuruddin Mahmud Zinki. Sekarang kita bandingkan apa yang dilakukan Nuruddin dengan yang dilakukan yang lain. Kita lihat ke depan sedikit setelah masa Nuruddin. Muncul masa di era modern yang saya pernah kisahkan, Izzuddin Al-Qassam. Kemudian semasa dengan beliau, Hasan Al-Banna di Mesir. Izzuddin Al-Qassam di Suriah, Hasan Al-Banna di Mesir, Umar Mukhtar di Libya, kemudian Al-Maududi di India. Ini sezaman, walaupun usianya beda-beda. Semua mereka mengawali pergerakannya lewat terbiah, sama aja semuanya. Mau apapun nama kelompoknya, ini bukan soal nama kelompok, tapi semua mereka, karena mereka faham tentang bagaimana membangun peradaban, selalu mengawalinya dari terbiah yang berorientasi kepada pergerakan. Izzuddin Al-Qassam membuat tarbiyah di masjid, dimulai dari masjid. Karena beliau seorang ulama, pulang dari Mesir, beliau belajar di Mesir juga. Dan selalu pola pikirnya kayak gitu, orang yang lulusan Mesir, dia senang dengan peradaban, pulang, ingin bangun peradaban, dan membebaskan diri dari penjajahan Perancis di Suriah. Kan habis habis runtuhnya khilafah Islamnya itu kan, Eropa itu ngeroyok Islam seperti kata Nabi ya, seperti makanan yang dikeroyok rame-rame gitu ya. Ini untuk Perancis, ini untuk Inggris, ini untuk Italia, Libya, Italia, Mesir dan Palestina, Inggris, Suriah dan daerah Irak, Perancis, bagi-bagi gitu. Indonesia, Belanda, Portugis, dan seterusnya. Ini bagi-bagi, seluruh negara Islam dibagi-bagi untuk mereka, dimakan oleh mereka hasil alamnya dan manfaatnya. Ini seperti yang digambarkan Nabi. Makanya Izzuddin pulang ke Suriah, dia membuat madrasah Qassamiyah. Membuat madrasah Izzuddin Al-Qassam. Dia gelorakan kembali semangat jihad, semangat membela agama Allah, semangat menyebarkan syariat. Sehingga terkumpullah kader-kader yang sangat banyak, ribuan. Dan kita tahu untuk mempersenjatai mereka, beliau menjual rumahnya, lalu membeli senjata dan diberikan secara gratis kepada mereka. Akhirnya meletuslah gerakan jihad melawan Prancis di Suriah, diprakarsai oleh Izzuddin Al-Qassam. Tetapi dengan seizin Allah, mereka mengalami banyak kekalahan, banyak yang syahid, banyak yang dipenjara. Akhirnya Izzuddin dikejar-kejar, dicari-cari, jadi DPO. Akhirnya beliau lari ke Palestina di Haifa, dekat dengan Gaza. Ketika beliau mengawali gerakan di Palestina pun sama, membuat madrasah Izzuddin Al-Qassam. Dan kita tahu kondisi Palestina ketika Izzuddin Al-Qassam baru datang ke sana, sekitar tahun 1920-an. Itu orang Palestina masih membanggakan Barat banget. Anak-anak mudanya pakai tato ke barat-baratan, pakai kalung dengan salibnya, kemudian senang dengan tentara Inggrisnya. Kalau sekarang kan orang pakai misalnya merasa saya tentara Amerika dan segala macam. Ini mereka senang. Kemudian dididiklah pendidikan Islam oleh Izzuddin Al-Qassam dengan jihadnya dari khutbah ke khutbah, dari khutbah kemudian turun menjadi majelis ilmu, kemudian membentuk majelis yang besar. Muncullah pergerakan intifada pertama di Palestina seera dengan Al-Banna. Di Mesir juga Al-Banna demikian. Ketika tahu penjajahan Inggris yang luar biasa di Mesir, akhirnya Al-Banna membuat madrasahnya Ikhwan, yang kemudian dari madrasah awalnya namanya bukan Ikhwan, awalnya namanya Madrasah Akhlak Mulia. Intinya akhlak, mengajarkan akhlak. Setelah Akhlak Mulia berubah lagi menjadi Ikhwan, dan Ikhwan ini kemudian jadi besar lewat tarbiyah, bukan lewat gerakan yang lain. Awalnya tarbiyah dulu aja. Kemudian ketika kadernya udah banyak, sekitar 50.000 prajurit, sebagian besarnya dikirim ke Palestina untuk membantu Izzuddin Al-Qassam. Maka tentara yang pertama yang dikirim untuk membebaskan Palestina pada masa itu adalah tentaranya Al-Banna dari Mesir dengan dukungan Raja Al-Faruq, Raja Mesir. Tapi ketika akhirnya Ikhwan berhasil memojokkan Israel, Zionis hampir mendapatkan Tel Aviv, tiba-tiba Raja Faruq ini dibujuk oleh pemerintahan Inggris dan membuat perjanjian damai. Ini perjanjian damai pertama yang ditandatangani antara Inggris, Raja Faruq, dan Zionis. Sehingga akhirnya prajurit Ikhwan ditarik mundur semuanya kembali ke negerinya, ke Mesir. Ketika udah masuk Mesir, ditangkepin semuanya. Ditangkepin, ribuan orang tuh masuk penjara bawah tanah, ada yang hilang, sudah gak jelas lagi rimbanya. Tinggal Al-Banna yang masih tersisa di luar. Beliau mendatangi kantor intelijen, datang ke kantor polisi, melaporkan diri, saya yang harus ditangkap, bukan yang lain, karena saya yang mendirikan Ikhwan Muslimin. Kenapa murid-murid saya ditangkap, saya dibebaskan? Mereka bilang, kamu tidak punya masalah, kamu kan gak ke Palestina, jadi kamu bebas. Ternyata ini adalah usaha untuk membunuh Al-Banna, tetapi dengan cara meringkus dulu semuanya prajurit Al-Banna biar tidak ada gejolak setelah kematian Al-Banna. Maka ketika Al-Banna dibunuh di Medan Ramses, tidak ada yang bergejolak, tidak ada yang memberontak untuk menuntut kematian Al-Banna ini, karena semuanya berada di dalam penjara. Ini strategi Inggris dan Raja Faruq. Artinya hampir saja bisa mengalahkan Israel, tapi ditarik mundur. Al-Qassamnya terdesak karena ditinggalkan sendiri, akhirnya Al-Qassam juga ditembakin dengan rudal. Intinya semua ini mereka awali dengan tarbiyah. Dan akhirnya pemahaman ini, walaupun tokoh-tokohnya telah berganti berkali-kali, banyak yang dibunuh, penjara, meninggal dan seterusnya, tetapi karena ideologinya terus ditanamkan dalam tarbiyah, maka pergerakannya gak pernah bisa dihabisi. Ini pentingnya, bukan ketokohan, tetapi ideologinya, perspektif tentang dakwah dan harokah itu yang paling penting. Tokoh usianya sebentar, tetapi dakwah usianya lebih lama daripada dai. Sekarang kalau kita lihat dari masa Palestina zaman Izzuddin sampai sekarang, itu sudah sekitar Berapa tahun? Dari tahun 1920 sekarang berarti udah berapa? Udah 90 tahun ya? Hampir 100 tahun. Apakah gerakan Al-Qassam sudah berhenti? Tidak, bahkan sekarang makin hebat. Berevolusi menjadi gerakan Hamas dengan sayap militernya, dan kemudian mereka mengenang nama tokohnya, yaitu sayap militer Izzuddin Al-Qassam. Walaupun beliau bukan orang Palestina, beliau dinobatkan sebagai Sheikhu Palestine. Sheikhu Palestine yang pertama sekali menggelorakan jihad di Palestina, yaitu Izzuddin Al-Qassam. Ini artinya madrasah tarbiyah berorientasi harakah itu menjadi hal yang mutlak, wajib, penting. Dan dia bukan hanya majelis yang sifatnya masjid, tetapi dia juga ada di sekolah-sekolah. Makanya gerakan tarbiyah ini harus masuk ke sekolah-sekolah. Setelah sekian lama udah masuk juga, kita juga coba ramaikan kembali supaya semuanya punya orientasi pergerakan dan peradaban. Kita lihat di zaman yang setelahnya, yaitu zaman Syekh Ahmad Yasin, juga pendiri Hamas. Ini di sekitar tahun 80-an, 1980. Sepulang dari Mesir, lagi-lagi dari Mesir, Syekh Ahmad Yasin, seorang anak yang di usia kurang dari 10 tahun, sudah cacat kan? Udah lumpuh gara-gara habis mandi di pantai Gaza, kecelakaan, kena karang, lumpuh. Tapi dalam karang lumpuh, semangat beliau mencari ilmu itu luar biasa, bisa mencari ilmu ke Mesir. Tapi bukan di Al-Azhar, di Universitas Ain Syams. Ain Syams ini universitas umum, kalau di kita mungkin kayak ITB atau UNPAD. Universitas Ain Syams dekat dengan Al-Azhar, saya tahu. Dan di situ beliau belajar ilmu handasa itu insinyur. Tetapi di masjid-masjid Mesir beliau belajar tentang ilmu syariah. Jadi dua-duanya dipelajari. Secara akademik beliau belajar insinyur, lalu di masjid-masjid beliau duduk dalam majelis para ulama sehingga ilmunya banyak. Pulang ke Gaza, beliau langsung menggelorakan kembali semangat perlawanan terhadap Zionis dengan melakukan sebuah gerakan tarbiyah masjid, dikenal dengan nama Intifadah Masajid, intifadah dari masjid ke masjid. Dibuatlah kantong-kantong tarbiyah dari satu masjid ke masjid yang lain, sehingga akhirnya setelah sekian tahun beliau pun mendirikan sebuah gerakan. Setelah udah siap nih para kader-kader dakwah ini, udah lahir dari rahim tarbiyah, didirikanlah sebuah gerakan yang bernama gerakan Hamas, Harakatu Mukawamah, gerakan perlawanan terhadap Palestina. Berdirilah Hamas. Beliau ditangkap sama Israel. Apa yang ditakuti oleh Israel dari orang yang udah tua dan lumpuh ini, kecuali ide-idenya tentang pergerakan dan peradaban, sehingga beliau ditangkap oleh Israel, divonis 15 tahun penjara. Tapi beberapa tahun di penjara beliau disiksa habis-habisan. Akhirnya murid-murid beliau yang sudah berjihad bisa menangkap beberapa perwira Israel, dibebaskan karena pertukaran tahanan, bebas lagi dengan seizin Allah. Menggelorakan lagi semangat, akhirnya muncullah dari madrasahnya Syekh Ahmad Yasin orang-orang yang hebat yang kita kenal seperti Rantisi, Ismail Haniyeh, Khalid Mish'al, Syekh Salah Syahad, kemudian termasuk Yahya Ayyash. Masih banyak lagi, ada ratusan nama-nama besar. Sampai yang kemarin terakhir, 3 orang yang ditembaki Israel gara-gara pengkhianat, 15 orang pengkhianat yang kemudian ditembaki oleh Hamas. Semua ini hasil dari rahim tarbiyahnya Syekh Ahmad Yasin, orang tua yang lumpuh. Ditangkap lagi Syekh Ahmad Yasin tahun 90-an, divonis lagi 20 tahun penjara atau seumur hidup. Ditaruh di penjara yang isolasi, yang tidak bersatu dengan para tahanan yang lain, karena takut mempengaruhi yang lain. Karena di mana beliau berada, beliau mempengaruhi yang lain dalam masalah visi pergerakan. Tapi akhirnya bebas lagi karena pertukaran tahanan. Terakhir beliau, sebagaimana yang beliau cita-citakan, ditembak dengan rudal Apache, dan kemudian beliau meninggal mudah-mudahan syahid setelah selesai sholat subuh. Artinya, dakwah itu dimulai dari sebuah gerakan tarbiyah, gerakan pendidikan. Kita lihat ke belakang sekarang, di tahun 118 Hijriah. Tahun 118 Hijriah itu muncul nama hebat, namanya Syekh Ibnu Mubarak. Dan saya sering menyebut nama ini berulang-ulang. Syekh Ibnu Mubarak sezaman dengan Syekh Sufyan Ats-Tsauri, sezaman dengan Syekh Fudail bin Iyad. Ini satu zaman, masa-masa keemasan para ulama. Dan salah satu yang mengagungkan itu Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak, Mujahid. Orang yang, ini kalau antum tahu cerita para gladiator era Romawi, itu kan fiktif ya. Ini beneran ada. Ibnu Mubarak namanya, ulama, mujahid, gladiator. Gladiator tapi bukan di Kolosium, di medan perang. Jadi dalam banyak peperangan melawan Romawi di era Umayyah, Ibnu Mubarak bergabung dalam pasukan Islam. Dia orang yang tawadhu, kuat, banyak ilmunya. Diam-diam aja di belakang. Ketika ada duel, kan sebelum perang biasanya suka ada duel tuh ya. Sejak zaman Nabi sampai era modern baru udah gak ada. Sekarang mau duel gimana kan dari jarak jauh. Kalau dulu duel dulu tuh. Orang yang paling kuat dari musuh, orang Romawi, gladiatornya, petarungnya, keluar. Man yu, manil mubaris, siapa yang mau berduel dengan saya? Keluar seorang muslim yang paling kuat. Duel, mati nih muslim, syahid. Datang lagi yang kedua, dibunuh lagi, syahid. Ini orang Romawi kuat sekali nih. Sampai 6 orang, 6-6-nya mati di tangan petarung Romawi. Orang yang sangat lincah, luar biasa kuatnya. Mungkin kalau di film-film Hollywood itu orang-orang kayak Achilles, Hector, apa segala macamnya. Fiktif kan ya? Ini ternyata yang gitu-gitu ada dalam sejarah Islam, cuma gak pernah difilmkan. Dan lebih hebat dari itu, akhirnya ketika udah sepi, gak ada lagi yang berani menantangnya, 6 orang udah meninggal di tangannya, yang terakhir keluarlah Abdullah ibn Mubarak, saya yang akan melawan kamu. Keluar ibn Mubarak, bertarung dengan dia, mati itu orang. Dan ini bukan satu-satunya kejadian ibn Mubarak membunuh gladiatornya Romawi. Sering kali ibn Mubarak membunuh gladiatornya Romawi. Ini era keemasannya Islam. Dan ini bukan orang yang cuma bisa ngangkat pedang. Nanti kita lihat bagaimana keilmuannya yang luar biasa, Abdullah ibn Mubarak. Makanya saya katakan, gerakan itu harus dimulai dari pendidikan Islam yang berorientasi kepada dakwah. Walaupun pendidikannya pendidikan umum, tetapi tetap berorientasi kepada dakwah dan harakat. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah sekalian, tadi kita sampai ke adegan tentang Abdullah bin Mubarak. Saya mencoba untuk menelaah beberapa informasi tentang Syekh Abdullah bin Mubarak ini. Selain yang terkenal dari beliau itu kan surat beliau kepada sahabatnya Fudail bin Iyad, ya Abidal Haramain, lau absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu man kana khadduhu man kana yakhdibu khaddahu bi dumu'ihi fanhuruna bi dima'ina tatakhaddamu. Wahai ahli ibadah, kalau kalian melihat bagaimana kami, yaitu yang berjihad, kalian akan tahu bahwa ibadah kalian selama ini hanya main-main. Kalian menghabiskan malam dengan membasahi pipi kalian dengan air mata. Kami menghabiskan waktu dengan leher kami basah dengan darah dan keringat. Saya mencoba cari tahu lagi tentang Ibnu Mubarak. Beliau adalah seorang ulama yang bukan orang Arab juga. Salah satu di antara sekian banyak ulama-ulama besar Islam bukan orang Arab. Beliau orang Turkmenistan kalau bahasa modernnya. Turkmenistan. Turkmenistan itu bekas jajahan Uni Soviet. Dalam bahasa Arab, negeri beliau dikenal dengan nama Moro. Sehingga nama belakang beliau, Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi. Al-Marwazi itu artinya orang Moro. Moro dalam bahasa di Google dikenal dengan nama kota Merv. M-A-R-V. Merv atau Moro. Moro ini di Turkmenistan. Dan ternyata setelah saya coba cari tahu ke beberapa referensi, banyak sekali ulama-ulama Islam yang besar berasal dari kota ini, Moro. Kota tua yang udah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Kota sejarah luar biasa. Sampai orang-orang menyebutnya kota jodoh karena mempertemukan banyak etnis. Ibnu Mubarak sendiri adalah campuran, besteran antara orang Turki dengan orang Khurasan. Bapaknya orang Turki, ibunya orang Khurasan. Bapaknya budak balah. Pada masa itu masih ada perbudakan. Bapaknya budak dari Turki, mirip seperti Luqman al-Hakim dalam surat Luqman. Kemudian dia dijual ke Turkmenistan, ke Moro, bekerja kepada seorang tuan yang baik hati, orang soleh dari Khurasan. Kerja di kebun delima. Suatu hari tuannya mengatakan, ya Mubarak, bapaknya Abdullah bin Mubarak, ya Mubarak, bawakan untukku satu buah delima yang manis. Dipetik sama dia, dikasih, ya ini tuan. Ketika dibelah dimakan, ya Mubarak, ini asam, cari yang manis. Dia petik lagi, ini wahai tuan. Dibelah dimakan, ini asam wahai Mubarak, cari yang manis. Sampai 3 kali, ketika dimakan, semuanya asam. Lalu tuannya bertanya, ya Mubarak, kamu tidak bisa membedakan mana delima yang manis dan mana yang asam? Kata Mubarak, tidak bisa wahai tuan. Lah kenapa, emangnya kamu gak pernah makan? Sejak saya bekerja di sini, saya tidak pernah makan satu pun butir dari delima milik Anda karena tidak halal bagi saya. Sehingga saya enggak tahu mana delima yang manis, mana delima yang asam. Akhirnya karena kagum kepada Mubarak yang jujur, orang tua ini kemudian memerdekakan Mubarak lalu dinikahkan dengan putrinya orang Khurasan, dan lahirlah anak yang sangat-sangat soleh, luar biasa jenius, luar biasa hebatnya, petarung yang luar biasa, soleh Mubarak, insyaallah syahid Abdullah ibn Mubarak. Marwazi. Marwazi itu nama belakang orang Moro. Setelah saya cari-cari dari berbagai referensi, ketemu lagi seorang tokoh Islam yang sangat terkenal dari Moro juga, namanya Imam Ahmad bin Hanbal Al-Marwazi. Sama Ahmad bin Hanbal, Hanabilah mazhab 4, ternyata juga orang Turkmenistan, sama dengan Ibn Mubarak, cuma jauh beda tahunnya, beberapa ratus tahun kemudian. Sama-sama Marwazi. Lalu saya menggali lagi dalam beberapa buku sejarah. Saya baca buku sejarah kota Baghdad yang dikarang oleh ulama besar juga Khatib al-Baghdadi. Saya baca lagi buku sejarah kota Damaskus dikarang oleh Ibnul Athir. Dari dua kitab ini, ternyata salah satu rahasia peradaban besar di Baghdad dan di Damaskus itu adalah Madrasah Marwaziyah. Itu rahasianya. Setelah saya cari-cari, oh ternyata ini rahasianya. Kok Baghdad bisa hebat? Damaskus di eranya juga bisa hebat. Beda-beda zaman, tetapi sama. Pengaruhnya selalu dipengaruhi oleh Madaris Al-Marwaziyah. Sekolah-sekolah yang dibangun oleh para ulama-ulama dari Marwazi, dari Moro. Tersebutlah ahli sastra dari Al-Marwazi. Saya gak hafal semua namanya, tetapi semua ini kata para ulama orang-orang hebat di masanya. Termasuk Ibnu Mubarak yang mengawalinya, dan yang agak belakangan itu Ahmad bin Hanbal. Ulama hadis, ulama tafsir, ulama sastra, ulama ilmu syariat, fikih, terutama fikih Syafi'i. Sehingga mereka ketika di Baghdad, awal-awal membangun peradaban Baghdad, mereka mendirikan banyak sekali sekolah dengan nama Madrasah Marwaziyah. Kemudian beralih ke Damaskus. Di Damaskus mereka mendirikan Madrasah Al-Marwaziyah. Begitu juga di Mesir, walaupun tidak sebesar Baghdad dan Damaskus. Sehingga para ulama mengatakan Moro adalah kota peradaban ketiga setelah Damaskus dan Baghdad. Cuma gak terkenal, karena kita bacanya hanya beberapa hal yang terkenal saja. Kalau kita meneliti dalam buku-buku tebal seperti tadi, sejarah Baghdad dan sejarah Damaskus, kita akan menemukan istilah Marwazi itu populer sekali di buku-buku yang tebal tersebut. Ini artinya peradaban selalu dibangun dari madrasah yang berorientasi kepada pergerakan. Makanya saya berharap kita di Indonesia ini, dengan gerakan kita itu, kita bisa membangun mindset seorang insinyur yang bervisi pergerakan. Membangun mindset seorang pengusaha dengan jaringan-jaringan pengusahanya, pengusaha yang punya visi pergerakan. Membangun mindset para saintis dengan jaringan universitasnya, saintis yang memiliki visi pergerakan. Semuanya dengan kapasitasnya masing-masing, gak harus semuanya jadi ustaz. Gak harus semuanya mendalami ilmu agama. Ini sifatnya fardu kifayah. Cukuplah dengan yang sudah belajar ke Arab, baik itu Mekah, Madinah, Mesir, dan seterusnya. Kita di sini mungkin hanya memahami garis umumnya, tapi kita memiliki visi yang sama, yaitu himmatuna himmatul harakah islamiyah wan nahdah wal hadarah, pergerakan, kebangkitan, dan peradaban. Dan itu janji Rasulullah yang belum kita tunaikan itu adalah menguasai Roma. Peradaban kita pernah dengan janji Nabi sampai ke Yaman di masa Ali bin Abi Thalib, sampai ke Romawi yang Konstantinia Muhammad Al-Fatih, sampai ke Irak dengan zamannya Qa'qa' Musanna, sampai ke Damaskus dengan zamannya Nuruddin Zinki dan seterusnya. Tapi kita belum dapat apa yang dijanjikan Nabi, kota Roma yang ada di Italia sekarang, dan itu pusat dan itu akan menjadi puncak peradaban, di samping nanti juga akan membebaskan Al-Quds, dan itu bukan sesuatu yang angan-angan. Makanya itu semuanya tidak akan dibangun hanya dengan kemampuan fisik saja. Dan kita punya Brigade Al-Qassam yang sangat membanggakan, tetapi ternyata belum cukup. Butuh yang lebih dari itu. Politikus, diplomat yang punya orientasi pergerakan. Kalau ini semuanya sudah mengkristal dan jumlahnya sudah besar, maka itu menjadi sebuah arus peradaban yang insya Allah dengan pertolongan Allah pasti akan mewujudkan cita-cita dakwah. Ini di era Ibnu Mubarak. Mundur lagi ke era yang lebih hebat lagi, era para tabi'in. Di zaman tabi'in muncul seorang tokoh hebat juga, seorang petarung juga, seorang prajurit Romawi, tapi orang Arab, orang Syam, Damaskus. Tapi dia masuk militernya, akademi militernya Romawi, karena Damaskus di bawah tentara Romawi. Namanya Rafi' bin Harith. Rafi' bin Harith. Rafi' bin Harith ini kagum sekali kepada Islam. Dia mendengar banyak cerita tentang prajurit-prajurit Islam yang hebat. Kalau prajurit Islam masuk suatu negeri, mereka bukan menaklukkan negeri itu, mereka membebaskan negeri itu. Makanya dalam Islam enggak ada kata-kata penaklukan, yang ada pembebasan. Dibebaskan dari apa? Dari kezaliman, dibebaskan dari kejahilan, dibebaskan dari kebodohan. Jadi kalau prajurit Islam masuk suatu negeri, negeri itu akan maju. Bukan akan jadi lautan api seperti Mongol masuk ke Baghdad, enggak. Sehingga Rafi' bin Harith ini sangat kagum kepada para jurid Islam. Ini pasti rajanya hebat banget nih. Ini pasti ibu kota Islam ini hebat banget. Akhirnya karena kekagumannya yang tinggi kepada para jurid Islam, dia pun seorang prajurit yang satria naik kuda sendiri dari Damaskus pergi ke Madinah ingin bertemu dengan rajanya orang Islam. Dia masih menyebutnya Malik, belum tahu ada istilah khalifah. Pergi pengen ketemu Malik, rajanya Islam. Pergi dari Damaskus ke Madinah. Dari kejauhan ketika dia lihat kota Madinah, kata orang itu kota Madinah, kota Nabi. Dia lihat hanya ada banyak kebun kurma, tidak ada gedung-gedung yang bertingkat yang megah seperti di Damaskus. Kan Damaskus ini luar biasa di zaman itu ya, gedung-gedungnya tinggi. Kemudian di atas gunung mereka membuat istana-istana yang dari kejauhan itu seperti bintang karena pantulan cahaya matahari. Ini nggak ada sama sekali. Kota yang sebetulnya nggak bisa disebut kota, bisa disebut oasis. Tempat kebun kurma terbesar di dunia kan di Madinah. Kebun kurma yang seluruh pandangannya itu kebun kurma. Ini belum lihat ke Khaibarnya, lebih dahsyat lagi tuh. Khaibar, Menteri Pertanian kita pernah ke Khaibar mengatakan bahwa sesubur-suburnya Indonesia gak ada apa-apanya dengan Khaibar. Sesubur-suburnya Indonesia dengan Khaibar itu gak ada apa-apanya. Makanya orang munafik pas ada perang Khaibar kan pengen ke Khaibar kan. Ikutkan kami ya Rasulullah, ikutkan kami. Tadi mau perjanjian Hudaybiyah gak mau ikut. Sekarang ke Khaibar pengen ikut karena Khaibar ini subur sekali. Nah dia melihat hanya ada kebun kurma, kata Rafi. Dia dekati, yang pertama dia temukan adalah pasar. Pasarnya gak seperti pasar di Suriah atau di Damaskus yang banyak sekali orang bertengkar, kecurangan terjadi, orang yang dizalimi. Pasar yang sangat tenang. Pasar semua orang tersenyum, penjual dan pembelinya sama-sama ramah, baik semuanya. Pasar yang sangat luar biasa ini gak pernah dilihat, kecil gak besar pasarnya. Kemudian di pasar dia bertemu dua orang laki-laki di antara sahabat Nabi. Dia bilang, siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan saya untuk bertemu dengan raja kalian, raja orang Islam? Dua sahabat Nabi ini bertanya, siapa kamu? Nama saya Rafi' bin Harith. Dari mana? Dari Damaskus. Saya prajurit Romawi dan saya ingin masuk Islam karena saya terkesan dengan prajurit-prajurit Islam yang ada di Syam. Terus kata dua sahabat ini, kalau begitu pergilah ke Masjid Nabi. Kalau kita nyebutnya Masjid Nabawi, pergilah ke Masjidin Nabi. Di situ kamu akan bertemu dengan khalifah. Kami menyebutnya khalifah, bukan raja. Oh iya, dia pergi ke Masjid Nabawi. Tanya-tanya mana masjid? Karena gak ada beda masjid dengan rumah. Sama-sama sederhana. Bahkan banyak rumah yang lebih bagus daripada masjid. Ini mana masjid nih? Kalau kita kan ketahuan banget masjid itu pasti ada menara. Ya gak ada menara. Masjid ada menara itu mulai sejak Islam itu keluar dari Arab. Baru muncul menara. Sejak Islam itu ke Persia muncul menara. Walaupun tidak masalah. Jadi gak bisa ngebedain mana masjid. Sehingga dia lihat. Pas udah ditunjukin banyak orang, ternyata masjid yang mereka maksud itu tempat yang dindingnya adalah pelepah kurma, yang hampir tidak punya atap karena emang jarang hujan, yang lantainya tanah dan di dalamnya banyak orang yang bersandar di atas tiang-tiangnya sambil membaca hadis, membaca Al-Quran, ada yang itikaf, ada yang berbicara, ada yang tidur. Dia bingung, ini tempat apa ini? Enggak seperti rumah ibadah di Damaskus. Gereja-gereja di Damaskus tuh megah. Ini masjid, pusat peradaban yang prajuritnya menguasai dunia, kok gini aja? Dia masuk, dia tanya, mana khalifah, saya ingin bertemu dengan dia. Datanglah laki-laki tadi yang dari pasar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dialah khalifatul Rasulullah yang tadi dia temui di pasar. Jadi dia kaget, ternyata raja Islam itu sama dengan penjual dan pembeli di pasar, sama dengan orang biasa, gak ada bedanya. Sampai dia gak tahu kalau itu khalifah, gak pakai mahkota, gak pakai baju kebesaran, biasa aja. Dengan raut wajah yang kurang tidur dan banyak kerjaan, ketika ditanya, "Aanta khalifata Rasulillah?" Ya, saya Abu Bakar. Akhirnya dia menangis, dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan saya bersumpah akan membela Islam sampai tetes darah penghabisan. Oke. Dia bilang, "Ya khalifata Rasulillah, saya ini seorang prajurit yang terlatih. Saya dilatih dalam akademi militernya Romawi. Saya paham tentang strategi-strategi perang Romawi yang besar-besar. Saya sudah senang ikut peperangan. Saya juga intelijen yang handal di dalam prajurit Romawi. Izinkan saya berperang dalam barisan kaum muslimin." Ini kuncinya. Apa kata Abu Bakar? Tidak. Padahal punya keahlian. Bahkan di Romawi aja keahlian dia dipakai. Tapi ketika dia masuk Islam, izinkan saya membela Islam dalam prajurit Islam. Kata Abu Bakar, tidak. Tugas pertama kamu bukan berperang. Tugas pertama kamu balik ke Damaskus, cari Mu'az bin Jabal, belajar Islam yang dalam kepada Mu'az bin Jabal. Pendidikan, tarbiyah terlebih dahulu. Enggak boleh langsung terjun. Akan beda hasilnya nanti. Walaupun dia punya keahlian yang sudah mapan, udah enggak perlu dilatih lagi, emang malah dia jadi pelatih baru, tapi enggak bisa. Inilah yang membedakan Palestina dengan Suriah dan Irak. Suriah dan Irak semua yang datang sana langsung perang, sehingga membunuh sembarangan, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, enggak sesuai dengan syariah. Tetapi di Palestina pembinaannya itu dari kecil, dari usia 5 tahun sudah dibina dalam pendidikan yang baik, sehingga muncul prajurit yang paham mana halal, mana haram. Maka Rafi bin Harith sedikit kecewa, namanya mental prajurit kan, kan senangnya yang apa adrenalin kan ya. Tapi ternyata kata Abu Bakar, tidak, kamu belajar pada Mu'az. Mu'az itu kata Rasul, afqahu ummati bil halal wal haram Mu'az bin Jabal. Umatku yang paling mengerti mana halal mana haram Mu'az bin Jabal. Dan Mu'az diutus oleh Rasulullah sejak zaman beliau ke Syam untuk mengajarkan Islam di sana. Dia balik ke Syam belajar kepada Mu'az karena dia pengen cepat-cepat berjihad. Belajarnya sungguh-sungguh, dia hafal Quran, dia hafal hadis. Sampai Mu'az juga kagum, ini orang hebat banget nih. Selain dia prajurit tangguh, dia cerdas. Sehingga kata Mu'az, kamu ini orang yang sangat luar biasa, bersungguh-sungguh, cerdas. Setelah beberapa lama dia belajar kepada Mu'az, lulus, dikasih ijazah oleh Mu'az secara lisan, kamu sudah lulus, maka kamu boleh menghadap ke khalifah. Balik lagi ke Madinah. Ya khalifah, saya sudah dapat ijazah dari Mu'az, sekarang saya ingin belajar. Kata khalifah, belum. Saya ingin berjihad, belum. Kamu harus belajar lagi kepada Abdullah ibn Abbas, hadis, tafsir dan seterusnya. Setelah dia selesai semua tahapan belajar, kemudian dia datang lagi sangat berharap, ya khalifah, izinkan saya berjihad. Baiklah, sekarang kamu bergabung dengan pasukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tahu siapa pasukannya? Salah satu orangnya itu adalah Rafi bin Harith. Nanti muncul lagi tokoh yang hebat juga, kok muncul lagi Musanna. Orang-orang kayak gini menjadi barisannya Khalid, gimana gak menang? Khalid sendiri juga demikian. Ketika dia baru masuk Islam, dia punya kemampuan militer yang hebat, gak langsung diutus dalam prajurit berperang. Belajar dulu kepada Salim Maula Abi Huzaifah. Belajar dulu kepada Salim. Salim ini ahli Al-Quran. Belajar Al-Quran kepada Salim, salah satu yang terkenal itu surat Al-Mudathir. Setelah lulus, gak langsung dikasih jabatan. Dia harus ikut dulu dalam prajurit-prajurit kecil bersama yang lainnya, Ali, Abu Bakar, masa-masa itu. Kemudian setelah itu dikasih tugas satu pasukan kecil dia pimpin, sekitar 20 orang dia pimpin. Itu pun melakukan kesalahan kan ya, karena terbiasanya belum matang. Dia membunuh orang yang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia bunuh. Pulang ke Rasulullah, dilaporkan ke Rasulullah. Rasulullah marah, ya Khalid, kenapa engkau membunuh orang yang sudah bersyahadat? Kata Khalid, ya Rasul, dia bersyahadat hanya untuk supaya dibebaskan, terdesak, enggak sungguh-sungguh dari hatinya. Apa kata Rasul? Memangnya kamu sudah membelah dadanya sehingga tahu isi hatinya? Ya Allah, kata Rasul, aku berlindung dari apa yang dibuat Khalid. Aku berlepas tangan, enggak mau tanggung nanti di akhirat apa yang dibuat Khalid. Sehingga Khalid benar-benar menyesal, bertaubat, dan kemudian dia merapat lagi kepada Ali dan para sahabat yang ahli agama untuk belajar lebih banyak tentang jihad. Baru setelah matang dia diberikan komando untuk bisa menguasai, untuk bisa memimpin pasukan-pasukan sampai bisa mengalahkan Romawi dan Persia. Ini Khalid, ini Rafi bin Harith. Semua ini ikhwas kalian sama, skenarionya sama. Semuanya berawal dari tarbiyah, dan tarbiyah itu harus punya visi pergerakan. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama turun, dan kita tahu banget bahwa masyarakat jahiliyah waktu itu punya banyak masalah. Masalah sosial, masalah perempuan, masalah hukum, masalah kabilah, masalah akidah, masalah pasar, banyak masalah. Pokoknya jahiliyah aja tuh. Sampai ada perempuan, ini tradisi di masa itu, perempuan mengundang 10 orang laki-laki yang dia sukai untuk mempergauli dia secara bergiliran di rumahnya. Ini masa jahiliyah. Prostitusi yang terselubung. Dia mengundang, dia yang undang, perempuan ini yang undang, karena dia tidak puas dengan satu laki-laki, dia mengundang 10 laki-laki untuk mempergaulinya secara bergiliran. Kalau dia hamil, dia akan memilih salah satu di antara 10 orang ini untuk menjadi ayah dari anaknya. Ini udah jadi tradisi dan ini biasa. Banyak perempuan yang seperti ini. Sehingga ada perempuan yang ayah dari anaknya itu ada 3. Ini ayahnya. Jadi bukan poligami apa, poliandri. Jadi banyak suaminya. Ini luar biasa di masa itu. Tapi dengan semua masalah di masyarakat, solusinya cuma satu. Ayat yang pertama turun, Iqra, baca. Dari pendidikan ini baru nanti bisa diselesaikan semua masalah di masyarakat. Sehingga gerakan yang pertama dilakukan Nabi bukan jihad. Jihad itu di Madinah. Bukan mendirikan negara. Negara itu di Madinah. bukan membuat syariat. Syariat itu di Madinah, sebagian kecilnya di Mekah. Yang pertama sekali dibuat oleh Nabi adalah tarbiyah di Baitul Arqam 13 tahun. Tarbiyah di Baitul Arqam karena enggak ada masjid, akhirnya di rumah Al-Arqam. Tarbiyah yang luar biasa. Sambil tarbiyah, Nabi memberikan visi-visi dakwah untuk harokat di masa depan. Kata Nabi, kalian akan bisa menguasai Romawi, kalian akan diberikan kunci Yaman, kalian akan bisa menguasai istana Hira dan seterusnya. Ini kan kabar yang sangat mustahil pada saat itu. Jumlah kaum muslimin baru puluhan orang dan dalam keadaan tertindas di Mekah, tapi Nabi mengatakan kalian akan menguasai pasukan terbesar di dunia, Romawi dan Persia. Ini namanya pendidikan yang bervisi atau berorientasi kepada pergerakan dan peradaban. Memang jauh, tetapi dimulai dengan pendidikan, semuanya kemudian menjadi nyata. Khalid saja ketika dia masuk ke istana putih, istana Hira, dia dulu gak percaya ketika dia dengar, kan dia masih kafir waktu itu, mendengar Rasulullah mengatakan Hira, apalagi mendapatkan Damaskus, mendapatkan Syam, mendapatkan Yaman, mendapatkan Irak. Kata Khalid, ini orang ngelamun, ini orang ini apa, benar-benar gak waras. Kita orang Arab pedalaman bisa menguasai Romawi dan Persia, itu mustahil, kata Khalid dulu. Tapi ternyata di tangan Khalid, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan-kemenangan itu, sehingga Khalid menangis menyesal, kenapa saya dulu meragukan janji-janji Allah dan Rasul, ternyata itu menjadi benar. Itu semuanya dimulai dengan tarbiyah di Baitul Arqam dengan ayat pertamanya bacalah. Intinya ikhwah sekalian, apa yang kita ingin lakukan itu adalah bukan memperbanyak jumlah jamaah dalam ta'lim kita saja, walaupun itu salah satu hal yang penting, tetapi kita menyebarkan pemahaman haraki ini, ideologi pergerakan ini, tanpa harus memaksa orang untuk berafiliasi ke salah satu kelompok, karena itu bukan tugas kita, ini pilihan masing-masing. Yang jelas dia punya orientasi peradaban, ini kita tanamkan kepada setiap insan, terutama anak-anak muda yang ada di Indonesia. Dengan latar belakang kampusnya, latar belakang entrepreneurnya, latar belakang gengnya, latar belakang masjidnya, dan berbagai macam basic masyarakat yang lainnya. Intinya ini yang kita coba sampaikan kepada masyarakat dalam dakwah tarbiyah atau dakwah edukasi pembinaan masyarakat. Nanti di situ nanti kita akan lihat, kita nanam sekarang benihnya, mudah-mudahan 10 tahun lagi akan bisa kita ambil dan baru nanti dipakai untuk kepentingan dan kemenangan Islam insyaallah di masa yang akan datang. Makanya saya bilang paling cepat 10 tahun. Bersabarlah dalam 10 tahun ini, karena ini pembinaan. Menyadarkan orang itu enggak semudah membalikkan telapak tangan. Menyadarkan itu lebih sulit. Dan bukan cuma menyadarkan, membangun visinya ini lebih sulit lagi. Memang butuh kerja keras, kerja cerdas, bersama-sama berjamaah, amal jama'i. Tapi saya yakin sekali, karena Indonesia merdeka itu sudah hampir 100 tahun. Janji Allah setiap 100 tahun itu akan ada mujadid, perubahan di setiap masyarakat muslim. Dan kita sudah 80-an tahun. Dan kurang lebih berarti 10 tahunan lagi, itu akan ada angin segar dalam kebangkitan Islam. Dan saya yakin itu sebagaimana janji Rasulullah. Begitu juga di seluruh negeri. Sekarang di Mesir juga hampir 100 tahun ikhwan muslimin. Di Palestina hampir 100 tahun dengan Palestinanya. Di Irak juga sudah demikian sejak zaman masa Prancis dan Inggris dulu. Intinya kebangkitan Islam itu sudah hampir. Karena keruntuhan khilafah hampir 100 tahun. Genap 2024 pas 100 tahun, cuma persisnya tahun berapa Allah akan memberikan kemenangan itu rahasia Allah. Tapi kita yakin itu sudah semakin dekat. Makin sulit keadaan kita, kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Itu kata Allah setelah kesulitannya itu sudah di puncak. Sampai Nabi aja bertanya, mata nasrallah, kata Allah, qarib, berarti sudah semakin dekat. Sebagaimana makin kelam malam berarti semakin dekat dengan waktu subuh. Tinggal sekarang kita mau menjadi di antara aktor-aktor perubahan dan kebangkitan itu tidak di masa yang akan datang. Dan kita masih muda. Mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur dan melihat perubahan itu dan kemenangan itu di masa kita. Kalaupun tidak, jadilah seorang kakek yang bijak yang menanam satu pohon di akhir hayatnya agar pohon itu kemudian nanti bisa dinikmati oleh anak dan cucunya. Kalau kita enggak bisa menikmatinya. Mudah-mudahan kita semangat lagi untuk dakwah pendidikan ini di masyarakat, di sekolah-sekolah, di masjid-masjid kita, dan mudah-mudahan kita menjadi penyemangat juga bagi gerakan-gerakan yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Bukan cuma kita yang melakukan ini, jadi kita bukan yang terbaik juga, bukan satu-satunya juga kan ya, banyak yang lain, hanya kita ingin menjadi salah satunya di antara aspek-aspek kebangkitan dan peradaban Islam di masa depan. Barakallahu li wa lakum. Jangan lupa insyaallah malam Ahad kita itikaf Kemudian saya nanti akan minta ke KNRP bentuk acaranya jangan seperti yang biasa orasi saja. Mungkin orasinya paling lama 15 menit, sisanya dialog. Maka dari sekarang coba siapkan lebih banyak pertanyaan. Nanti bisa tanya ke penerjemah, penerjemahnya memberitahu ke Sheikh, Sheikh menjawabnya. Jadi kalau dialog kayaknya lebih ya aspirasi kita. Selama ini kan cuma dengar Sheikh ngomong apa gitu ya. Kadang-kadang juga pengulangan gitu. Coba saya pengen minta ke KNRP kali ini konsep acaranya lebih ke dialog aja, walaupun ada orasinya di awal, prolog aja, sisanya nanti dialog. Silakan ikhwas kalian siapkan pertanyaan, dan setelah itu kita itikaf, setelah itu kita kiamulail. Paginya nanti kita serahkan ke Pak Elri, apakah mau jalan, mau lari, mau jungkir balik. Ya, Pak Elri yang lebih nanti. Dan alhamdulillah kemarin ada yang mau buat baju, kita udah belajar, bagi ikhwas yang belum hadir, kita udah belajar bela diri bulat ya, yang mudo ya, alhamdulillah keren. Cuma belum bisa banting orang, jadi masih kaku-kaku gitu, gak jelas gitu. Tapi kita udah mulai dan mudah-mudahan, tadi saya udah masuk alhamdulillah lewat Pak Alri udah bisa masuk ke Pusnif. Saya sekarang ngajar di Pusnif setiap hari Rabu. Saya juga pengen membangun jaringan ke militer. Saya pengen mudah-mudahan nanti kalau udah dekat dengan mereka, mudahlah bagi kita suatu saat kalau memang sekali-kali pengen sensasi belajar tembak-menembak ya. Tapi kan kita buka jalan dulu dari sekarang nih. Kan target kita masih lama, mudah-mudahan setahun dua tahun udah dekat dengan apa jenderal-jenderalnya. Pak, ini teman-teman pengen nih rasain gimana megang senjata. Oh iya, kan enak ya. Dari sekarang kita buka jalannya. Dan alhamdulillah juga tadi langsung Kolonel Sarung memberikan sinyal positif dan kata beliau mulai ke depan beliau akan buat program tentara itu akan diwajibkan sholat Jumatnya safari. Dan saya usulkan langsung safari pertamanya Al-Latif. Ini nanti akan dibuat surat perintah. Berapa puluh orang tentara akan sholat di sini dan mereka minta kalau bisa muazinnya dari tentara. Jadi biar muazinnya pakai baju loreng dan sholat pertama ini semuanya loreng nanti. Kalau kemarin sholat pertama semuanya Gurigas, kalau sekarang sholat pertama semuanya TNI gitu. Ada bintang satu, ada segala macam. Pokoknya di sholat pertama semuanya tentara yang azannya adalah muazin dari tentara. Nanti tinggal masalah imam atau khutbah bisa dicoba cari diskusikan gimana baiknya. Tapi kalau azan insya Allah kan nggak ada jadwal ya, bisa disisipkan biar Pak Alri yang azan atau anak buahnya Pak Alri misalnya. Ini bisa jadi kedekatan dengan masyarakat dan juga bisa jadi sebuah sinyal bahwa tentara juga udah mulai melek dengan dakwah dengan mengunjungi masjid-masjid dan dimulai dari Al-Latif. Saya bilang jangan masjid yang lain dulu, Al-Latif dulu. Jadi mulai dari Al-Latif insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.